Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita dari kitab Mawsu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahih Sunnah An-Nabawiyah yang diterjemahkan Ensiklopedia Larangan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abu Usamah Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullahu taala. Kita masih berada di Kitabul Ilmi, pembahasan tentang ilmu. Yang terakhir kita telah membahas larangan yang nomor ke-34. Dan malam hari ini kita masuk larangan yang nomor ke-35 dan larangan-larangan yang setelahnya. Beliau, Fadilatul Syekh Abu Usamah Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullahu taala mengatakan, Babuz Zajri an tadwinis sunan thumma naskhuhu. Bab larangan menulis hadis, kemudian larangan itu dihapus. Jadi mula-mula hadis itu dilarang untuk dituliskan, kemudian larangan itu dihapus, diperbolehkan untuk menulis hadis. Sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, La taktubu anni, jangan kamu nulis dariku. Wa man kataba anni ghairal Qur'an falyamhu. Barang siapa yang menulis dariku selain Al-Qur'an, maka hendaklah dihapus. Wa hadithu anni wala haraj, dan sampaikanlah hadis dari aku, tidak mengapa, silakan. Wa man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatafawwa maq'adahu minan nar, dan barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah bersiap-siap untuk menempati tempatnya di neraka. Ini adalah di awal mula Islam, awal mula diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilarang menulis hadis. Yang boleh ditulis itu hanya Al-Qur'an saja. Ada beberapa sahabat yang dikenal sebagai katibul wahyi, penulis wahyu, di antaranya Amirul Mukminin Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, penulis wahyu. Namun kemudian larangan menulis hadis ini dihapus. Mula-mula dilarang, sebabnya apa? Para ulama mengatakan di antara sebabnya karena khawatir tercampur antara Quran dengan hadis. Yang ditulis Quran saja, hadis enggak boleh ditulis. Namun setelah lewat berapa lama, tidak ada kekhawatiran lagi, maka diperbolehkan nulis hadis. Jadi mula-mula saja dilarang, akhirnya boleh. Jadi larangan ini sudah mansukh, hukumnya telah dihapus. Sebagaimana di dalam riwayat Imam Bukhari rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata beliau, Ma min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ahadun aktara hadithan anhu minni illa ma kana min abdillah ibn Amr. Tidak ada seorang pun dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadith dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih banyak dari aku hadithnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali Abdullah bin Amr. Jadi sahabat Abu Hurairah perawi hadis yang banyak sekali. Beliau oleh Allah diberi hafalan karena doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sibuk meninggalkan kerja, meninggalkan semua aktivitas hanya untuk belajar bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang menandingi beliau adalah sahabat Abdullah bin Amr. Kenapa? Fa innahu kana yaktub wala aktub. Karena Abdullah bin Amr bin As nulis, sementara saya tidak nulis. Jadi sahabat Abu Hurairah dari apalannya langsung, kalau Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As nulis. Ini adalah dalil bahwa nulis hadis itu boleh. Sudah dihapus larangannya. Dan memang sebagian daripada salafus saleh itu membenci menulis hadis. Mereka lebih suka hadis diriwayatkan secara langsung hafalan. Tapi ini zaman dulu. Kemudian masa berkembang-berkembang, orang sudah semangatnya kurang. Kemudian juga kekuatan hafalannya berkurang, maka mau tidak mau kita harus nulis hadis. Alhamdulillah, dan diperbolehkan, dan banyak kebaikan, terutama zaman sekarang. Zaman sekarang ini ilmu benar-benar luar biasa. Kita tidak perlu pergi jauh-jauh ke Irak, ke Syam atau yang lainnya. Tidak perlu mengadakan perjalanan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Cukup dimasukkan dalam laptop saja. Ada program-program yang isinya itu macam-macam. Isinya ada 5.000 kitab, 10.000 kitab, 15.000 kitab. Satu program. Terutama dalam ilmu hadis. Di antaranya program Maktabah Syamilah. Yang itu bisa didownload secara gratis dari internet. Isinya ribuan kitab. Lebih daripada 5.000 kitab. Dan ini mudah sekali. Kalau kita dengar hadis, kita ingin tahu hadis ini sahih apa tidak, tinggal kita ketik aja salah satu katanya, kata kuncinya, lalu kita pilih mau kita cari di kitab apa, takhrijnya, penjelasan hadis itu. Udah, diklik aja, dipilih kitab apa, keluar. Menurut ulama ini, hadis ini begini, begini, begini, ini dhaif, kenapa kok dhaif, begini, begini, begini. Menurut ini palsu, alasannya apa? Mudah sekali, luar biasa. Jadi sekarang ini masalahnya tinggal mau atau tidak mau. Mau atau tidak mau. Kemudian, itu adalah bab yang nomor ke-35. Selanjutnya kita masuk bab yang nomor ke-36. Babun nahyi an akhdil ilmi an ahlil bid'ah. Bab larangan mengambil ilmu dari ahlil bid'ah, dari ahli bid'ah. Tidak boleh belajar kepada ahli bid'ah. Kenapa? Karena kita tidak aman dari bid'ahnya. Nanti dia itu secara halus memasukkan bid'ahnya. Bid'ah itu adalah perbuatan yang paling buruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hati-hatilah kamu terhadap perkara-perkara baru dalam agama, karena semua yang baru dalam agama namanya bid'ah, dan semua bid'ah itu sesat, sesat tempatnya di neraka. Bid'ah itu ada banyak macamnya, di antaranya bid'ah dalam akidah, ada juga bid'ah dalam amaliyah. Dalam akidah ini yang paling parah, bid'ah akidah. Kalau semenjak dahulu kala, di antara bid'ah-bid'ah yang ada itu bid'ah kaum khawarij yang dengan mudah mengkafirkan kaum muslimin. Kemudian bid'ah rawafid, orang-orang syiah rafidah yang membenci para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkedok mencintai ahlul bait. Ada pula bid'ah orang-orang murjiah yang mengatakan yang penting iman dalam hati, berbuat apapun tidak masalah, semua iman itu sama. Kemudian bid'ah mu'tazilah. Mu'tazilah kaum rasionalis. Kemudian juga bid'ah Jahmiyah. Jahmiyah ini juga mirip dengan kelompok rasionalis, yang diantara bid'ahnya menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang lebih banyak lagi berkembang bid'ah-bid'ah itu, termasuk bid'ahnya kaum liberal, sekuler, kaum pluralisme, banyak. Hati-hati, jangan belajar kepada ahli bid'ah. Walaupun yang diajarkan itu baik, tapi secara halus dia akan masukkan bid'ahnya itu pelan-pelan. Sehingga tanpa terasa kita telah digiring menuju kepada bid'ahnya. Sehingga para salafus saleh rahimahumullah ta'ala jema'in Kalau ada ahli bid'ah ngomong, telinganya ditutup rapat-rapat. Jangan sampai mendengar bid'ahnya. Saya mau ngomong satu kata, jangankan satu kata, setengah kata pun saya gak mau mendengarkan omonganmu. Karena ahli bid'ah. Kenapa? Al-qulubu dha'ifah wasyubahu khattafah. Hati kita lemah, sementara syubhat yang menyambar seperti petir. Apalagi orang yang bodoh, dangkal ilmunya. Apalagi orang yang baru, orang-orang baru. Itu sangat mudah dibawa, digiring menuju ahli bid'ah. Dan yang perlu kita waspadai, mereka membawa dalil dari Quran, dari sunnah. Yang jadi masalah bukan dalilnya. Yang jadi masalah, di samping dalil itu adalah pemahaman akan dalil itu. Sehingga disinilah pentingnya fahmus salaf, pemahaman salafus soleh. Al-Quran was sunnah ala fahmi salafil ummah. Quran dan sunnah dipahami menurut pahamnya salafus soleh. Tentang larangan menuntut ilmu kepada ahli bid'ah, ini disebutkan oleh Al-Imam Abdullah Ibn Al-Mubarak rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Kitabuz Zuhud. Kemudian juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah Wal Jamaah. Disebutkan pula oleh At-Tabrani dalam Al-Kabir, Al-Harawi dalam Dhammul Kalam, Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Al-Faqih Wal Mutafaqih. Disebutkan pula oleh Ibnu Abdul Bar dalam Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Melalui jalan sahabat Abu Umayyah Al-Jumahi radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, beliau bersabda, "Inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu 'indal asaghir." Sesungguhnya di antara tanda kiamat itu adalah ilmu itu dicari. Dicari kepada orang-orang kecil. Belajar ilmu kepada orang-orang kecil. Al-Asaghir. Siapa orang-orang kecil itu? Abdullah Ibn Al-Mubarak rahimahullah ta'ala mengatakan, Al-Asaghir Ahlul Bid'ah. Yang dimaksud anak-anak kecil itu adalah ahli bid'ah. Jadi ahli bid'ah itu dianggap anak-anak kecil. Ahlul bid'ah wal ahwa. Kenapa? Karena mereka berbicara tanpa ilmu. Sehingga dianggap seperti anak kecil. Anak kecil ngomong tanpa ilmu. Kemudian, adapun kalau anak muda, umurnya muda, tapi dia ngomong dengan dasar ilmu, maka dia adalah orang besar, bukan anak kecil. Sebagaimana diucapkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih, Al-jahilu saghirun wa inkana syaykhun wal-alimu kabirun wa inkana hadathan. Orang bodoh itu adalah anak kecil walaupun dia orang tua. Sementara orang berilmu itu adalah orang tua walaupun umurnya masih kecil. Ya. Jadi jangan belajar kepada anak kecil. Jangan belajar kepada orang bodoh. Jangan belajar kepada ahli bid'ah. Maksudnya begitu. Jadi ahli bid'ah dan orang bodoh itu dianggap sebagai anak kecil. Lalu Ibnu Abdul Bar membawakan satu ucapan penyair yang berbunyi, Ta'allam falaysal mar'u yuladu aliman walaysa akhu ilmin kaman huwa jahilu wa inna kabiral qawmi la ilma indahu saghirun idal tafata alihil mahafilu. Belajarlah, karena seseorang itu tidak dilahirkan dalam keadaan pintar. Dan orang yang punya ilmu tidak sama dengan orang bodoh. Orang yang usianya tua tapi enggak punya ilmunya, enggak punya ilmu, maka dia adalah anak kecil. Anak kecil seperti itu. Jadi di sini berbahaya belajar kepada ahli bid'ah. Karena yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat, al-ilmun nafi', itu adalah qala Allah, qala Rasulullah, qala sahabah. Itulah ilmu bermanfaat. Karena itu sungguh sangat lucu. Mereka-mereka yang kalau berbicara itu qala fulan, qala fulan, qala fulan, qala fulan, terus fulan, fulan, fulan, fulan, fulan, fulan, fulan. Aina qala Allah? Aina qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mana qala Allahnya? Mana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallamnya? Kebanyakan ahli bid'ah kalau bicara kan jarang qala Allah, qala Rasulullah jarang. Yang ada itu qala fulan, qala fulan, qala fulan, qala fulan, qala fulan. Yang lebih lucu lagi adalah orang-orang liberal, sekuler. kaum pluralisme. Mereka itu kalau ngajar pelajaran Islam, tapi berbicaranya qala fulan orang barat, qala fulan orang barat lagi, qala fulan orang barat lagi, qala fulan orang barat lagi. Loh, ini lucu. Bahkan kadang dia bawakan ayat Quran, qala Allahu taala begini-begini, menurut qala fulan, menurut Robert siapa gitu, tafsirannya adalah begini. Loh, ini lucu. Masa tafsir Al-Qur'an kepada siapa? Misalnya Roberto Baggio misalnya. Nafsirkan Quran kan enggak cocok. Kalau tafsir Quran, qala Ibnu Katsir, qala Imam At-Tabari, qala Al-Qurtubi, itu tafsir. Nah, ini bahaya. Ilmu yang bermanfaat adalah qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala sahabat. Memang ada ucapan yang mengatakan undur maqal wala tandur mangqal. Lihatlah apa yang diucapkan. Jangan dilihat siapa yang mengucapkan. Ini maksudnya bukan belajar. Ini maksudnya kita harus bersikap sportif. Kebenaran dari siapapun harus kita terima. Yang penting sesuai Quran dan Sunnah, kita terima. Kita enggak melihat orangnya siapa. Maksudnya begitu. Bukan berarti undur maqal wala tandur mangqal diperbolehkan belajar kepada ahli bid'ah. Tidak, tidak. Salah seorang salafus saleh, seorang tabi'in yang sangat terkenal dan agung, Muhammad Ibnu Sirin rahimahullahu taala mengatakan, "Inna hadzal ilma dinun, fanduru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka perhatikan dari siapa kamu mengambil agamamu. Jadi ilmu ini agama. Dari siapa kita ngambil agama kita? Jangan kepada sembarangan orang. Yang lalu mungkin telah disinggung, ilmu ini harus ada nasabnya, nasab garis keturunannya, atau gampangnya ada sanadnya, ada mata rantai. Jadi seseorang itu punya ilmu karena dia pernah belajar kepada gurunya. Kemudian gurunya mendapat ilmu itu dari gurunya. Gurunya mendapatkan ilmu dari gurunya. Bersambung terus mata rantai ini sampai kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting. Jadi enggak bisa langsung dari buku baca sendiri tanpa belajar, enggak bisa, tersesat. Sampai-sampai para ulama mengatakan, "Man kana syaikhuhu kitab fa syaikhuhu syaitan." Barang siapa yang gurunya adalah buku, kitab, maka gurunya adalah setan. Jadi kalau orang belajar otodidak, otodidak, enggak pakai guru, dari buku langsung, itu gurunya adalah setan. Karena dia nanti enggak paham, oleh setan diberi pemahaman. Pemahamannya begini, begini, begini, nanti dia tersesat. Jadi harus ada gurunya. Ada juga yang mengatakan, "Man kana syaikhuhu kitab fa khata'uhu akthar min shawabih." Barang siapa yang gurunya adalah kitab, maka kesalahannya lebih banyak daripada benarnya. Banyak salahnya, banyak nyelenehnya daripada benarnya. Langsung dari kitab. Sekarang kita bicara ilmu umum saja, ilmu kedokteran. Belajar otodidak boleh enggak? Jadi dia langsung belajar ilmu kedokteran sendiri, beli kitab ya, di toko buku belajar, lalu buka praktek kedokteran. Boleh enggak? Ini dokter fulan. Nanti orang datang, ya, sakit apa? Sakit flu biasa, dikasih obat flu babi. Nah, bahaya nanti. Kadang-kadang dia itu tadi ilmunya tidak pepek. Ilmunya enggak pepek. Nah, jadi kalau sekolah aja pakai ijazah, pakai sanad. Demikian pula ilmu agama, pakai ijazah, pakai sanad dari gurunya. Jadi bukan main-main. Ucapan seperti ini juga diucapkan oleh sahabat Malik bin Anas radhiyallahu, oleh Imam Malik bin Anas, bukan sahabat ya, Imam Malik. Beliau mengatakan, "Inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikan dari siapa kamu mengambil agamamu. Bukan seenaknya. Dulu pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pakai meriksa-meriksa orang. Siapapun mengajarkan ilmu, mereka nerima, sami'na wa ata'na. Lah mulai diperiksa siapa gurumu diperiksa, ini ketika terjadi fitnah. Fitnah ya, terutama fitnah itu terjadi puncaknya terbunuhnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Fitnah, perpecahan. Sampai juga dengan terbunuhnya sahabat Ali bin Abi Thalib. sampai juga berlanjut dengan peperangan-peperangan, perang Siffin, perang Jamal, sampai berlanjut dengan terbunuhnya Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, sampai juga berlanjut dengan terbunuhnya Al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Sudah banyak kelompok, masing-masing kelompok bikin pabrik hadis untuk bela kelompoknya. Dulu ada ilmu, qala Allah, qala Rasulullah, sami'na wa ata'na. Setelah fitnah, nah, lihat dulu siapa yang membawa hadis ini. Siapa yang bawa ini? Fulan, fulan, fulan. Oh ya, dia ahli sunnah wal jamaah, dia benar, kita terima. Fulan, fulan. Oh, ini ahli bid'ah, jangan diterima, ditolak. Seperti itu. Jadi bahaya sekali. Karena ahli bid'ah itu biasanya pintar ngomong. Ini diantara ciri ahli bid'ah. Mereka pandai menghiasi ucapannya dengan kata-kata yang indah, sehingga dia pandai menggiring orang. Pandai menggiring orang. Kita lihat saja kenyataannya. Orang-orang liberal pinter ngomong apa enggak? Pinter sekali, pinter sekali. Orang liberal, orang sekuler, orang-orang kaum pluralisme, kita digiring. Termasuk orang-orang kelompok Rawafid, Syiah, Rafidhah, digiring kita. Khawarij dan yang lainnya, orang digiring, digiring, digiring, digiring kepada kelompoknya. Jadi hati-hati daripada belajar kepada ahli bid'ah. Jadi kalau kita mau belajar, kita harus memastikan bahwa guru kita itu adalah benar-benar ahli sunnah wal jamaah yang kita aman, tidak akan dimasuki kesesatan-kesesatan, apalagi secara halus. Kemudian berikutnya lagi, poin yang nomor, bab yang nomor ke-37. Babun nahyi an yakunal ghalibu alal insan asy'ir hatta yasuddahu anil ilmi wal Qur'an. Bab larangan orang banyak mengucapkan puisi sehingga puisi itu menghalangi dari ilmu dan Al-Qur'an. Puisi, syair. Jadi dia sumeneng dengan syair luar biasa sehingga ilmu-ilmu yang lainnya, bahkan Al-Qur'an pun kalah dengan syairnya. Termasuk di sini adalah anasyid. Anasyid. Anasyid itu boleh-boleh saja dengan batasan-batasannya. Batasannya itu adalah tidak ada musiknya, tidak ada alat musik, tanpa alat musik. Kemudian juga liriknya itu sopan, tidak ada penyimpangan. Kemudian cara penyampaiannya juga benar. Kemudian juga tidak boleh banyak-banyak. Nasyid enggak boleh banyak-banyak. Apalagi sampai orang lebih senang anasyid daripada Al-Qur'an. Wah, ini bahaya. Apalagi anasyid mengalahkan Al-Qur'an. Ini bahaya. Jadi sekedarnya saja, seperti syair sekedarnya saja, mungkin capek, payah, jenuh, mengucapkan syair. Sebagaimana para sahabat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bikin parit mengucapkan syair untuk melepaskan jenuh. Di dalam Al-Quran ada satu surat yang berisi, yang berjudul Asy-Syu'ara, penyair-penyair. Ayat nomor 224 sampai 226 Allah berfirman, wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Para penyair itu diikuti oleh orang-orang sesat. Tidakkah kamu lihat bahwa mereka, para penyair itu, mengembara di setiap lembah dan mereka suka mengatakan apa yang tidak mereka perbuat. Penyair, terutama penyair, syair-syair yang enggak benar. Syair-syair yang enggak benar, muji-muji khomer, muji-muji tubuhnya perempuan, atau syair yang memuji-muji orang lain dengan pujian-pujian yang melampaui batas, seperti itu. Kemudian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan Bukhari Muslim melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la an yamtali'a jawfu rajulin qayhan hatta yarwihi khairun min an yamtali'a syi'ran. Sekiranya seseorang itu memenuhi dadanya dengan nanah sampai menyesakkan paru-parunya, itu lebih baik daripada memenuhinya dengan syair, dengan puisi. Jadi artinya masih lebih baik dia minum nanah yang buahnya sampai dadanya penuh, sampai terasa sesak paru-parunya, itu lebih baik daripada dia memenuhinya dengan puisi. Puisi itu ada puisi yang terlarang, puisi yang melanggar, yang tidak sopan, yang syirik, yang memuji-muji kemaksiatan, atau juga puisi-puisi yang boleh, puisi yang baik. Tapi tidak boleh banyak-banyak, tidak boleh penuh-penuh. Jadi hukum asalnya itu kan baca Quran, baca hadis. Syair atau puisi atau anasid itu sekedarnya saja untuk melepaskan jenuh, tidak boleh banyak-banyak. Jangan dibalik, syairnya banyak, nasidnya banyak, Al-Qur'annya sedikit. Ini terbalik, itulah yang dilarang. Itulah yang dilarang. Seperti itu. Kemudian berikutnya lagi, kita masuk bab yang baru lagi. Bab yang nomor ke-38. Babun nahyi an zakhrafatil masahif wa kutubil ilmi. Bab larangan menghiasi Al-Qur'an dan kitab-kitab ilmu. Menghiasi Al-Quran, subhanallah ya. Yang dilarang oleh Nabi itu semuanya telah terjadi. Disebutkan di dalam riwayat, disebutkan dengan sanad yang hasan di dalam As-Sahihah oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, melalui jalan sahabat Sa'id bin Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza zawwaqtum masajidakum wa halaitum masahifakum fattimar alaikum." Apabila kamu telah menghiasi masjid-masjidmu dan menghiasi mushaf-mushafmu, maka kehancuran akan menimpa kamu. Masjidnya dihiasi seindah mungkin, mushafnya, Al-Qur'annya dihiasi seindah mungkin. Padahal tujuannya mushaf itu untuk apa? Dibaca dan diamalkan, bukan indah-indahan mushaf. Subhanallah. Kalau sekarang ini zaman memperindah mushaf. Sehingga ada satu mushaf itu harganya 1.000 rial. 1.000 rial itu berapa? 1.000 rial 2.500.000 atau mungkin 3 juta. Lihat krusnya dulu. Krusnya real berapa? Ada lagi mushaf yang harganya 10.000 rial. Jadi Al-Qur'an dibuat hiasan. Wah, bagus sampulnya, bagus. Kertasnya buahku, tulisannya mewah. Sehingga dibuat agama seakan-akan simbol-simbol saja, simbolik. Islam-Islam model simbolik. Al-Imam Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir mengomentari hadis tersebut, "Fazakhrafatul masajid wa tahliyatul masahif manhiyun anha." Menghiasi masjid dan mushaf itu dilarang. "Li'anna dzalika yushghilul qalba." Karena hal itu bisa menyibukkan hati. Jadi baca itu sambil lihat, waduh bagusnya kembangannya ini. Tiap-tiap satu lembar kembangannya berubah-ubah. Kembangannya batik. Lembaran ini batiknya batik apa? Ini batiknya batik apa? Berarti itu. Wa yulhi anil khusyuk wa tadabbur wal hudur ma'allah. Dan membuat hati kita itu tidak bisa khusyuk, tidak bisa mentadabburi, tidak bisa hadir bersama-sama Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi inilah, zaman semakin lama, semakin lama, semakin lama, orang-orang itu semakin suka dengan simbol-simbol saja. Suka dengan kulit-kulitnya saja. Intinya dilupakan. Kulit pandai berhias luarnya, tapi tidak pandai menghias dalamnya. Subhanallah. Kemudian berikutnya lagi, bab yang nomor ke-39. Babun nahyi anil ikhtilaf. Bab larangan daripada ikhtilaf, berselisih. Orang Islam dilarang berselisih. Kita harus damai, kita harus bersatu, enggak boleh berselisih. Yang berselisih itu diantaranya ahli kitab, dan kita dilarang meniru ahli kitab. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat nomor 213. Wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'athumul bayyinatu baghyan bainahum. Ayat ini mirip dengan Ali Imran ayat 19. Wa makhtalafal ladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Ahli kitab itu berselisih, padahal telah datang kepada mereka ilmu, penjelasan telah datang. Mereka faham, tahu kebenaran. Yang membuat mereka berselisih apa? Baghyam bainahum. Baghyam bainahum. Karena dengki. Dengki. Karena iri, karena dengki, karena hasud, itulah yang membuat mereka berselisih. Yang menjadikan ahli kitab Yahudi dan Nasrani tidak mau iman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, termasuk juga para pembesar-pembesar kafir Quraisy tidak mau iman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara sebab prinsipnya adalah baghyam bainahum, yaitu karena dengki, karena hasud, sakit hati. Kenapa yang dipilih jadi Nabi Muhammad orang Arab? Kenapa yang dipilih jadi Nabi kok Muhammad bukan saya? Kenapa yang terkenal kok Muhammad bukan anak saya, bukan keponakan saya, bukan dari kelompok saya, bukan dari golongan saya? Akhirnya mereka berselisih. Kebenaran itu jelas, hak itu jelas. Al-haqqu ablaj wal batilu lajlaj. Al-haqqu ablaj wal batilu lajlaj. Ai al-haqqu wadih. Kebenaran itu jelas seperti matahari di siang bolong. Sementara kebatilan itu samar-samar. Kebatilan samar-samar. Tidak jelas. Karena itu kata-kata Imam Malik yang Sabtu minggu yang lalu, kata-kata yang sangat indah. Imam Malik ketika didatangi salah seorang ahli bid'ah, diajak debat, apa jawaban Imam Malik? Ana ala bayyinatin fi dini wa anta syak. Aku yakin dengan keyakinanku. Aku punya dalil muantep, tidak ragu sedikit pun. Sementara kamu orang ragu-ragu. Kalau mau debat jangan sama saya. Kalau kamu mau debat, kamu cari orang yang ragu-ragu seperti kamu, kamu ajak debat juga. Percuma debat dengan saya sudah yakin muantep dengan agama saya, muantep tep tep. Iya, tepnya banyak sudah. Kamu ragu-ragu. Lah kalau kamu mau debat, kamu cari orang ragu kayak kamu, kamu debat aja sudah, biar ribut sama-sama ributnya. Sudah percuma. Karena itu ahli bid'ah kalau ngajak debat enggak ada faedahnya, percuma, percuma sekali. Imam Malik aja ditantang, Nabi Muhammad aja ditantang. Nah, Muhammad, hei Muhammad, yang takwa kepada Allah ya, yang adil kamu ya. Kamu enggak adil hei Muhammad. Nabi Muhammad gitu kan. Nah, orang kayak gini diajak debat, ya percuma. Kamu cari orang lain aja debat aja sudah. Berarti itu. Jadi masalahnya itu bukan karena tidak adanya kebenaran. Kebenaran adalah kebenaran seperti matahari di siang bolong, yang membuat adanya pertentangan di antaranya baghyam bainahum, hasud, iri dengki. Kalau orang terkena penyakit hasud, iri dengki, tidak ada obatnya. Obatnya ya dia harus sadar. Kalau tidak sadar, ya tidak ada obatnya, tidak ketemu. Jadi orang-orang Yahudi, Nasrani, Bani Israel, ahli kitab, kebanyakan dari mereka tidak mau iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gara-gara ini, dengki. Kenapa kok Muhammad yang tampil? Kemudian berikutnya lagi dibawakan hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la takhtalifu, jangan berselisih. Fa inna man kana qablakum ikhtalafu fa ahlakahum. Karena orang-orang sebelum kamu itu berselisih, lalu perselisihan itu membinasakan mereka. Jangan berselisih. Islam ini sekarang masya Allah di mana-mana berkembang. Cuman kekurangannya cuma satu. Kekurangannya ini bergandengan tangan, merapikan langkah dan barisan. Itu kurangnya. Islam berkembang di seluruh dunia, luar biasa, dahsyat perkembangannya. Tinggal ini saja, tinggal kita menghilangkan perselisihan. Orang Islam tidak bisa dikalahkan dari luar. Ini yang difahami oleh musuh-musuh Islam. Islam itu tidak bisa dikalahkan dari luar. Kalau ada orang dari luar Islam menyerang Islam, pasti Islam menang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini difahami betul oleh orang-orang non-muslim. Oleh muslim difahami. Kalahnya Islam cuma satu. Apa kalahnya Islam? Diadu domba di antara mereka. Inilah kalahnya Islam. Kalau Islam diserbu dari luar, enggak bisa dikalahkan. Pasti menang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Cuman diadu domba. Karena itu kita harus waspada, jangan mau diadu domba. Itu agenda mereka, diadu domba. diciptakan kelompok ini, ciptakan kelompok itu. Wah, ditentang. Subhanallah, luar biasa. Sehingga seperti itu, berkelahi, ribut dan macam-macam. Kemudian juga di dalam riwayat Abu Dawud An-Nasa'i dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Al-Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La takhtalifu fa takhtalifa qulubukum." Jangan berselisih karena nanti hatimu juga berselisih. Berselisih hati. Terus bagaimana solusinya supaya kita bisa bersatu? Solusinya telah jelas. Di antara wasiat yang dikenal dengan wasiat perpisahan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, yang dikenal dengan hadisnya Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, kata beliau, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mau'idatan balighatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'idatu muwatti' fa'ausina. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang sangat mengena, sangat mendalam, sehingga hati kami menjadi takut dan air mata kami berlinang, kami nangis semuanya. Lalu kami mengatakan, ya Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan. Berilah wasiat kepada kami, ya Rasulullah. Wasiat perpisahan. Apa wasiat beliau? Kata beliau, alaikum bitaqwallah wassam'i, usikum bitaqwallah wassam'i wa ta'ah, wa in ta'ammara alaikum abdun habasyiyun. Aku wasiatkan kepadamu supaya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan dan mentaati Amirul Mukminin walaupun dia adalah seorang budak yang hitam. Mendengar dan mentaati pemimpin walaupun budak hitam, tentu saja selama tidak disuruh berbuat maksiat. Kalau disuruh maksiat tidak boleh taat. La sam'a wa la ta'ah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya yang hidup di antara kamu sepeninggalku nanti akan melihat perbedaan yang banyak. Nanti kalau aku meninggal, banyak perbedaan. Terus bagaimana solusinya? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Solusinya adalah kamu kembali kepada sunnahku dan sunnahnya al-khulafa ar-rasyidun setelahku, yaitu empat sahabat, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid. Kamu pegang sunnah itu dan kamu gigit dengan gerahammu. Jadi solusinya kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah yang dipahami dengan pemahaman yang benar, pemahaman salafus saleh. Kemudian wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati daripada perkara yang baru dalam agama. Hati-hati dengan bid'ah, perbedaan. Jadi di antara sebab perbedaan adalah karena dengki, karena hasad, karena bid'ah, jauh dari sunnah, jauh dari ilmu yang bermanfaat dan yang lain-lainnya. Kemudian berikutnya lagi bab yang nomor ke-40. Babuz zajri an qawli nasitu ayata kada. Bab larangan mengucapkan, aku lupa ayat ini. Ini bagi orang yang hafal ya, hafal Al-Quran atau hafal surat-surat Al-Quran atau hafal ayat-ayat Al-Quran. Seandainya kita lupa, kita tidak boleh mengatakan saya lupa, tidak boleh. Karena kata-kata saya lupa itu mengandung unsur meremehkan Al-Quran. Yang boleh bagaimana? Saya dilupakan, saya dilupakan. Ya, sebagaimana diriwayatkan di dalam Bukhari Muslim rahimahumallahu taala melalui jalan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, bi'sa ma li ahadikum, bi'sa ma li ahadihim yaqul nasitu ayata kita wa kita bal huwa nussiya. Seburuk-buruk ucapan seorang dari mereka adalah orang yang mengucapkan, aku lupa ayat ini dan ayat itu. Tapi hendaklah dia mengatakan, dilupakan. Kemudian hadis setelahnya riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La yaqul ahadukum nasitu ayata kita wa kita, bal huwa nusiya." Jangan seorang dari kamu mengatakan aku lupa ayat ini dan ayat itu, bahkan dia itu dilupakan. Dilupakan disebutkan oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali, ai annallaha huwallazi ansahu. Allah yang membuat dia lupa. Jadi kalau kita lupa salah satu ayat atau surat, maka tidak boleh mengatakan saya lupa surat itu. Saya dulu pernah hafal, sekarang lupa. Dilarang. Karena kata-kata saya lupa, ini ada kesan kita meremehkan Al-Quran. Kita mencampakkan Al-Quran. Jadi yang boleh itu saya dibuat lupa. Allah yang menjadikan saya lupa. Sehingga tidak ada kesan kita mencampakkan Al-Quran. Ini kayaknya sepele kan? Tapi ini besar maknanya, mendalam. Berbeda antara saya lupa dengan saya dilupakan. Dan subhanallah, Al-Quran itu paling cepat seseorang itu dilupakan. Kalau tidak dibaca diulang-ulang. Paling cepat. Karena itu Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, ta'ahadu bil Quran. Lahia asyaddu tafassiyan minal ibili min ukuliha aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ta'ahadu bil Quran, hendaklah kamu selalu mengulang-ulang bacaan Al-Quran. Sering-sering dibaca. Karena dia itu lebih cepat lepasnya daripada unta dari ikatannya. Unta cepat lepasnya. Demikian pula Al-Quran kalau enggak kita baca, cepat hilangnya. Sehingga yang ada sekarang ini, orang yang hafidul Quran itu jarang. Jarang. Yang ada itu adalah orang yang pernah hafidul Quran. Pernah. Karena kenyataan yang ada, orang-orang itu yang menghafal Al-Quran, kenyataan yang ada, dia menghafal juz pertama. Hafal juz pertama mantap. Lalu menginjak juz kedua. Juz pertamanya lupa. Sekarang ganti hafal juz dua. Kemudian menginjak juz ketiga, juz keduanya lupa. Yang hafal adalah juz ketiga. Lalu ditanya, kamu hafal berapa juz? Tiga juz. Padahal hafalnya berapa juz? Cuman juz 1, juz 3 saja. Ini kenyataan. Karena itu, mengejar banyak-banyaknya hafalan, kalau bisa alhamdulillah. Kalau enggak bisa, lebih baik fokus kepada juz tertentu, dimantapkan di sana. Daripada ngejar banyak tapi lepas semuanya. Akhirnya hasilnya adalah la min Yusuf wa la min gomiso. Tidak dapat Nabi Yusuf, tidak dapat gamisnya Nabi Yusuf. Hilang semuanya. Kepingin banyak, akhirnya lepas semuanya. Terutama anak-anak kita. Daripada kita memperbanyak apalannya, tapi yang sudah dihafal dilepas, dihafal dilepas. Percuma. Anakmu hafal berapa? Anak saya hafal 4 juz. Tapi ketika disuruh hafalan, tidak bisa. Yang dihafal cuma 1 juz saja. Jadi yang dulu-dulu dihafal, lepas semuanya. Karena Al-Quran kalau tidak dibaca itu lupa, lupa sekali. Seminggu aja tidak baca, hilang. Hilang. Subhanallah. Tapi ada juga orang-orang yang memang hafalannya itu kuat. Masya Allah, luar biasa. Dan ini biasanya yang hafalannya semenjak usia dini. Mulai kecil. Mulai kecil, 1 tahun, 2 tahun. Ditekankan Al-Quran, Quran, Quran, Quran. Biasanya model-model mereka ini hafalannya muantap. Hafalannya muantap. Sehingga ada sebagian orang itu hafal Al-Quran seperti hafal surat Al-Fatihah. Masya Allah. Kita mungkin enggak lupa Al-Fatihah. Mungkin apa enggak? Enggak mungkin lupa Al-Fatihah itu. Kenapa? Karena kita baca satu hari minimal 17 kali minimal. Ada orang hafal Quran seperti hafal surat Al-Fatihah. Masya Allah. Saya dulu pernah menceritakan ada seorang teman dari Bangladesh. Namanya Muhammad Rashid Abdul Qayyum Hafidhahullah Ta'ala. Beliau juga ngaji di Syekh Utsaimin. Beliau itu hafal Quran seperti hafal surat Al-Fatihah. Jadi benar-benar hafal. Bahkan saudaranya dia yang hafal Quran itu 5. 5 saudara hafal Quran semuanya. Allahu Akbar. Dan mulutnya komat kami terus, enggak bisa diam. Ngaji terus. Nyetir mobil ngaji terus, murojaah terus. Enggak bisa diam. Jadi apa benar-benar hafal. Coba kamu baca ayat ini saya baca, teruskan. Apa langsung? Tidak, saya murojaah dulu. Nah, kalau murojaah dulu berarti enggak apa. Berarti mau murojaah dulu. Al-Qur'an ini dihafalkan gampang. Yang lebih sulit adalah menjaga hafalan. Allah berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Dimudahkan oleh Allah. Mau belajar Qur'an gampang, belajar tafsir gampang, hafalan Qur'an gampang. Yang lebih sulit menjaga hafalan. Subhanallah. Itu. Jadi harus murojaah. Dan orang kalau hafal Qur'an, itu cara murojaahnya diusahakan seminggu khatam. Seminggu khatam. Jadi satu hari dia ngaji itu, ya rata-rata satu hari 5 juz. 5 juz, 6 hari khatam. Kalau mau 7, 4 juz lah satu hari. 4 juz. Lah kita di Indonesia 4 juz itu rasanya enggak mufakat beratnya. 1 juz saja berat bukan main. Subhanallah. Karena di sini banyak kesibukan, pikiran banyak ini itu macam-macam. Tapi kalau di pondok pesantren, enak. 4 juz itu enggak ada apa-apanya. Enggak ada apa-apanya. Malam berapa juz, pagi antara subuh sampai matahari terbit berapa juz, menunggu adzan dan qomat berapa juz, gampang. Seperti itu. Jadi kita dilarang, seandainya kita lupa, kita tidak boleh mengatakan saya lupa ayat ini, ayat itu. Yang benar adalah saya dilupakan. Sehingga ada doa yang sering diucapkan, Allahumma dzakkirna minhu ma nasina. Ayat itu salah. Yang benar, Allahumma dzakkirna minhu ma nusina. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina. Ya Allah, ingatkan hamba dari Al-Quran apa yang telah hamba dilupakan. Bukan apa yang telah hamba lupakan, dilupakan. Allahumma dzakkirna minhuma nusina. Itu kan ada doa yang bagus kan? Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya lagi bab yang nomor ke-41. Babun nahyi anil aghlutat wal masail al-ara'iyah. Ini juga sering terjadi. Bab larangan membahas permasalahan-permasalahan yang pelik dan permasalahan-permasalahan yang belum terjadi. Jadi membahas permasalahan yang pelik-pelik, sulit-sulit, sementara dia belum layak bahas masalah itu, bahaya. Allah berfirman di dalam surat Shad ayat nomor 86, "Qul ma as'alukum 'alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin." Katakanlah, aku tidak minta kepadamu upah dari dakwah itu dan aku bukan termasuk orang yang memaksa-maksakan diri. Memaksakan diri membahas masalah yang pelik-pelik, yang membahas masalah-masalah yang belum terjadi, seperti itu. Kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan seperti itu di dalam riwayat Bukhari Muslim melalui jalan sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam karihal masail wa abaha. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membenci orang membahas permasalahan-permasalahan yang pelik dan Rasulullah mencelanya. Jadi masalah yang pelik dibahas. Padahal kita tidak layak membahas masalah seperti itu. Kenapa? Hasilnya nanti kita keliru. Hasilnya adalah kita memaksa-maksakan diri kita yang kita belum pantas di dalam bab itu. Oh, ini penting sekali. Jadi contoh yang paling gampang ya. Kalau satu kitab itu mukaddimahnya saja belum selesai, dia sudah bahas jilid 17. Oh, ini jangan. Baca mukaddimah dulu, mukaddimah selesai, jilid 1 dibaca, jilid 2 dibaca, jilid 3 terus, gampang. Nah ini mukaddimah belum selesai, langsung jilid 17, bahas masalah yang rumit-rumit. Istilahnya seseorang itu sekolah, tidak pakai playgroup, tidak pakai TK, langsung kuliah. Wah ini tidak mampu dia, tidak mampu, ini masalahnya pelik. Ada tahap-tahapannya dulu, playgroup, TK, SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Karena ini nanti bisa menyebabkan orang tersesat. Kalau zaman Nabi dulu, Nabi melarang orang yang menanyakan sesuatu yang gara-gara pertanyaannya dia sesuatu yang tidak haram menjadi haram. Suka tanya-tanya sampai akhirnya oleh Allah diberatkan. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari Muslim, "Inna a'dhamal muslimina jurman man sa'ala an syai'in lam yuhram fa hurima min asli mas'alatihi." Sesungguhnya orang Islam yang paling besar kejahatannya adalah orang yang menanyakan sesuatu yang tidak diharamkan lalu menjadi diharamkan gara-gara pertanyaannya dia. Jadi menyulit-nyulitkan. Termasuk di sini adalah kita membahas masalah-masalah yang tidak perlu dibahas. Misalnya beras. Beli beras. Ini beras ini dari mana ini? Siapa penjualnya? Itu penjual dari siapa itu? Terus dicari-cari. Akhirnya dia kesulitan. Akhirnya semuanya jadi haram gara-gara pertanyaannya dia. Beli baju, ini kainnya dari mana? Siapa yang punya pabrik ini? Yang kerja siapa saja? Apakah benar-benar? Nanti sulit, gak usah dibahas itu, dibolehkan. Jangan sampai gara-gara pembahasan kita sesuatu yang tidak haram akhirnya menjadi haram. Ini namanya takalluf, memaksa-maksakan diri. Berlebih-lebihan. Halakal mutanatti'un, binasalah orang yang berlebih-lebihan. Melampaui batas. Adapun kalau membahas masalah-masalah belum terjadi, tapi diperlukan, diperlukan, itu tidak apa-apa. Ini masalah-masalah tidak diperlukan. Karena ada pertanyaan-pertanyaan itu yang aneh-aneh. Kalau antum baca kitab PK, subhanallah. Banyak masalah-masalah yang aneh-aneh. Dan biasanya ada sebagian itu yang suka bahas masalah aneh-aneh, supaya dia itu terkenal. Wah ini hebat, masalah aneh-aneh dibahas semuanya. Sampai saya kadang mau menceritakan itu malu. Masalah kadang-kadang memalukan. Subhanallah. Rumit-rumit. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu dulu. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah mengabulkan doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ولأحبابنا ولمشائخنا في الدين ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم تب علينا يا عفو يا غفور يا غفار يا تواب تب علينا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدنا علما وارزقنا فهما اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته